بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita masih pada pembahasan kitabu Jazaa'us Shaid dari kitab Sahih al-Bukhari. Terakhir yang kita baca bab yang ke-10. La yahillul qitalu bi Makkah. Kita langsung masuk pada pembahasan bab-bab yang berikutnya berkaitan dengan hukum-hukum bagi orang-orang yang ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Hafiz Amirul Mukminin fil Hadis Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi كتاب جزاء الصيد باب الحجامة للمحرم باب berbekam untuk orang yang ihram. Sudah ini? Oh sudah, masya Allah. Apakah belum? Masya Allah. Maka anak pendek ya. Diapakan berarti ya? Oh iya. Anak itu yang kemarin yang panjang enggak tega saya. Berarti sekarang apa? Bab yang tazwijul muhrim. Baik, bab yang berikutnya qala rahimahullahu taala babu tazwijil muhrim. Bab menikah bagi orang yang ihram. Apa hukumnya seseorang yang sedang berihram melakukan akad pernikahan? Taib, yang dibahas ialah ketika dia statusnya sebagai muhrim. Adapun sebelum ihram atau setelah selesai semua manasik dan dia orang yang halal bukan orang yang muhrim, maka diperbolehkan secara mutlak. Yang dibahas sekarang yang sedang berihram. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdul Mughirah Abdul Quddus Ibnu al-Hajjaj. Qala haddatsana al-Auza'i Imam Al-Syam pada masanya, Abu Amr Al-Auza'i. Qala haddathani Atha bin Abi Rabah Al-Makki An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas semoga Allah meridhai keduanya, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. Yang artinya bahwasanya النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم menikahi Maimunah dalam keadaan beliau ihram. Demikian berita yang disampaikan oleh Ibn Abbas, semoga Allah meridainya. Tentang bab ini, qul fitna azakumullah, ada sebuah hadis yang datang dalam Sahih Muslim dari Utsman bin Affan semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yankihul muhrimu wa la yunkah." Orang yang ihram tidak menikah dan tidak pula dinikahkan. Ini nasun sharih, hadis yang tegas menunjukkan orang yang sedang berihram dilarang untuk menikah. Yakni melakukan akdun nikah atau dinikahkan. Sehingga secara zahirnya ada kontradiksi antara hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, dan hadis Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya. Para ulama ikhtilaf dalam masalah ini tentang hukum orang yang ihram melakukan pernikahan. Jumhur ulama berpendapat al-mana', orang yang ihram dilarang untuk menikah atau dinikahkan. Ini pendapat jumhur. Pendapat sebagian ulama seperti Atha bin Abi Rabah, Ikrimah, Maula bin Abbas, dan Ahlul Kufah, mereka berpendapat yajuzu lil muhrimi ayyatazawwaja. Diperbolehkan bagi orang yang ihram untuk menikah. Ini perbincangan di kalangan para ulama. Jumhur berpendapat larangan yang ada pada hadis Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, muhkam. Perkara yang pasti. Adapun hadis Ibnu Abbas yang menjelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan muhrim, ada yang mengatakan khususiyah. Ada ihtimal itu khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sisi yang lain juga ada ikhtilaf terkait dengan peristiwa itu. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan berihram ataukah tidak? Itu ada perbincangan tersendiri terkait dengan peristiwa tadi. Ada yang mengatakan menikahi Maimunah dalam keadaan muhrim, ada yang tidak. Ala kulli hal, itu banyak ihtimal. Sehingga yang muhkam ialah larangan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Maka dengan pendapat jumhur ulama, di antara hal-hal yang diharamkan atas orang yang ihram ialah melakukan akdun nikah. Barakallahu fikum. Jadi kalau mau menikah di sana, lakukan ketika bukan sebagai muhrim. Mungkin sebelum atau setelah. Ada beberapa pihak, beberapa kaum muslimin yang punya cita-cita begitu, keinginan melaksanakan akad nikah tanah suci. Ya gitu ya. Jadi bawa sana semua, mempelai laki-laki sak keluarganya, mempelai perempuan sak keluarganya. Ya, kemudian bahkan mungkin sak KUA-nya diundang sekalian, dibawa ke sana untuk menyaksikan dan resmi begitu, atau KPRI yang ada di, yang di sana dia diundang sebagai saksi supaya resmi diadakan yang namanya akdu nikah. Maka lakukan sebelum di kota Madinah atau setelah di kota Mekah. Selesai semua acara manasik, di sela-sela itu dilaksanakan yang namanya akdu nikah. Barakallahu. Mahal harganya ya. Ongkos kesananya lumayan. Kalau sampai 30 orang aja dikalikan 40 juta sudah berapa itu? Berapa itu? 40 juta ongkosnya plus 30 orang. Berapa ketemunya itu? Pokoknya saya ngitung ya. 1,2 miliar. Masya Allah. Nah, orang kaya sih gak mikir uang. Yang pikir itu kenangannya itu. Bagi antum-antum ya udah aneh-aneh lah. 1,2 M ya mending untuk biaya thalabul ilmi ya. Ya namanya orang. Yang penting dikasih hukumnya. Jangan menikah ketika posisi status sebagai orang yang sedang ihram. Lakukan ketika masih halal. Babi yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu ma yunha min at-thibi lil muhrim wal muhrimah. Bab apa-apa yang dilarang berupa minyak wangi parfum bagi laki-laki yang ihram dan perempuan yang ihram. Terkait dengan masalah parfum atau minyak wangi. Al-muallif rahimahullahu membawakan hadis panjang yang berisikan tentang mahdhuratil ihram. Hal-hal yang dilarang ketika statusnya masih ihram. Kita bahas. Qala rahimahullahu ta'ala wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah semoga Allah meridainya, la talbasul muhrimatu thawban biwarasin aw za'faran. Katanya Aisyah, wanita yang ihram tidak boleh mengenakan pakaian yang ada minyak waras atau za'farannya. Waras dan za'faran itu parfum minyak wangi. Jenis minyak wangi namanya waras dan za'faran. Ini riwayat disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya. Disambung isnadnya Al-Baihaqi dengan lafaz. Katanya Aisyah, al-muhrimatu talbasu min al-thiyabi ma sya'at. Al-muhrimatu talbisu min al-thiyabi ma sya'at illa thawban massahu warasun aw za'faran. Illa thawban massahu warasun aw za'faran. Perempuan yang ihram mengenakan dari pakaian yang dia kehendaki, kecuali pakaian yang terkena minyak wangi waras atau za'faran. Nah, tujuan dibawakannya athar ini adalah wanita yang sedang berihram tidak boleh menggunakan parfum, tidak boleh menggunakan minyak wangi. Barakallahu fikum. Nah, hukum ini tidak khusus untuk wanita. Laki-laki yang sedang ihram pun juga tidak boleh menggunakan minyak wangi. Wahada bil ijma'. Wahada bil ijma'. Lam yakhtalifil ulama fi dzalik. Ulama enggak ada ikhtilaf dalam bab ini. Laki-laki yang ihram, perempuan yang sedang ihram tidak boleh menggunakan parfum. Dilarang menggunakan parfum bil ijma. Dipaham ya? Baik. Yang menjadi pembahasan ulama ialah sesuatu yang dianggap tib. Yang dianggap tibun, minyak wangi. Apakah termasuk tib? Apakah bukan? Kalau bukan termasuk tib, boleh. Kalau termasuk tibun, dilarang. Hakata. Waras minat tib. Za'faran minat tib. Termasuk minyak wangi. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan masalah parfum dan minyak wangi, ini umum berlaku untuk semua jenis parfum dan jenis minyak wangi. Bahkan, larangan ini juga berlaku untuk segala sesuatu yang mengandung unsur parfum, mengandung unsur minyak wangi. Laki-laki atau perempuan yang ihram tidak boleh menyentuhnya, tidak boleh menggunakannya. Tisu basah yang mengandung parfum, jangan sentuh ketika lagi ihram. Sabun atau sampo yang mengandung parfum, jangan sentuh. Ya, apapun itu yang mengandung unsur parfum atau minyak wangi, jangan kamu sentuh dan jangan kamu pakai. Sebab termasuk larangan-larangan ihram. Barakallahu fikum. Wa hadza wadih. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Yazid al-Muqri. Qala haddatsana Al-Lais ibn Sa'ad al-Misri. قال حدثنا نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال dari عبد الله بن عمر semoga Allah meridainya berkata qama rajulun, ada seseorang laki-laki bangkit berdiri. Faqala, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ ماذا تأمرنا؟ Apa yang kau perintahkan kepada kami? أن نلبس من الثياب, untuk kami pakai berupa pakaian, berupa baju. في الإحرام, ketika ihram. Gitu. Pakaian apa, baju apa yang kau perintahkan untuk kami kenakan ketika ihram, ya Rasulullah? Beliau tidak menyebutkan rincian pakaiannya, tetapi beliau menjawab dengan menyebutkan yang dilarang. Ya, menjawab dengan menyebutkan yang dilarang. Yang ini jangan. Maka selain larangan ini diperbolehkan. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talbasil qamis, la talbasu al-qamisa." Ketika kamu ihram, kamu jangan menggunakan, jangan mengenakan qamis. Qamis itu baju yang sudah dibentuk sesuai dengan tubuh. Ada bagian tangan, ada bagian badan, hakala. Ada qamis. Jubah panjang komis, jubah sedengkul komis, ini hanya komis. Tidak boleh menggunakan itu ketika ihram. Kalau wala sarawilat, tidak boleh menggunakan sarawil, celana panjang. Ya, ini mufradnya sirwal apa sarawil? Mufradnya. Kalau sarawilat apa ini? Jamak. Mu'ana salim. Apa mufradnya? Sirwal apa sarawil? Sirwal. Sirwalun, sirwalani, sarawil. Kalau begitu, dia jamak taksir dong, sarawil. Mafa'il, siapa mentahil jumu. Masa mungkin dibikin jamak mu'ana salim? Sarawil, sarawilat gitu. Masa iya? Khair insyaAllah. Sarawilat, mufradnya adalah sarawil. Itu bentuk mufrad. Sarawil, sarawilani, sarawilat. Bukan sirwal. Sirwal itu bahasa Indonesianya itu. Yang betul sarawil. Karaklasikum. Jangan menggunakan sarawilat. Sarawil, sarawil. Celana panjang. Ya. Ada kalau sarawil itu diperbolehkan dipakai oleh kaum laki-laki. Yang diharamkan bantalun. Kalau bantalun itu ketat, membentuk lekak-lekuk tubuhnya laki-laki. Sarawil itu besar. Ya, lebar gitu ya, kan. Enggak membentuk sama sekali lekak-lekuk tubuhnya. Baik. Yang ihram, laki-laki ihram tidak boleh menggunakan kamis, tidak boleh menggunakan sarawil, celana panjang. Wal anaim tidak boleh menggunakan imamah, sorban. Dikatakan amam, dikatakan dia diikat melingkari kepala. Sehingga dikatakan imamah anaim. Tidak boleh menggunakan sorban. Walal baranis juga tidak diperbolehkan menggunakan baranis, jamaknya burnus. Tahu baranis yang dipakai untuk nutupi kepala. Jadi kalau ada sekarang jubah, jubah yang ada untuk kepalanya itu di sebelah sini ada tambahan untuk kepalanya itu. Paham ya? Ada baranis. Jangan menggunakan penutup kepala. Sehingga dimasukkan dalam al-baranis, kolan suah. Tidak boleh menggunakan kolan suah. Tidak boleh menggunakan peci. Songkok. Dan semisalnya. Illa ayyakuna ahadun. Kecuali seseorang. Laisat lahu na'lan. Tidak punya dua sandal. Falyalbasil khuffain, maka silakan mengenakan dua khuf. Waliyaqta asfaral ka'bain, dan hendaklah dia potong sampai di bawah mata kakinya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, la talbasu al khuffain. Ada penambahan kata-kata itu. Dan jangan pula kamu mengenakan khuf. Khuf itu penutup mata, penutup kaki sampai melebihi mata kaki. Itu namanya khuf. Kalau sekarang dan sejak dahulu khuf itu dari sebuah kulit lembut. Bahannya khusus yang dipakai untuk nutupi kaki dan dia melebihi mata kaki. Dipakai ketika udara dingin. Ya, itu namanya khuf. Khuf lain dengan sepatu. Lain dengan itu. Seperti namanya hiza. Khuf itu khusus jenisnya, ikhwan. Nah, kalau ke sana, di musim dingin, beli aja di toko. Ada indakum khuf. Gitu. Akan dijadikan khuf. Dan dia, dari plastik atau lembek dia. Toko-toko kecil bisa. Ketika dipakai, itu pasti melebihi mata kaki. Mata kaki di atas seperti ini. Orang yang ihram tidak boleh menggunakan khuf. Yang boleh na'lun, menggunakan sandal. Dikecualikan seseorang yang enggak punya sandal, silakan menggunakan khuf, tapi khufnya dipotong. Dipotong sampai di bawahnya mata kaki. Dipotong, tugel gitu, sampai di bawah mata kaki. Silakan pakai. Menunjukkan boleh menggunakan sepatu hidha. Ya. Boleh menggunakan sepatu asalkan tidak menutupi mata kaki. Dipahami ya? Dia di bawah mata kaki. Barakallahu fikum. Naam. Qala wa la talbasu syai'an massahu za'faran wal waras. Dan kamu jangan mengenakan sesuatu yang terkena yang ada aroma parfum za'faran atau waras. Larangan menggunakan minyak wangi ketika ihram. Baik, ini semua barakallahu fikum khusus untuk kaum laki-laki. larangan menggunakan qamis, sarawil, imamah, burnus, larangan menggunakan khuf, ini untuk kaum laki-laki. Hanya untuk kaum laki-laki ketika ihram. Barakallahu fikum. Adapun larangan menggunakan minyak wangi, semuanya sama. Laki, perempuan, sama-sama dilarang. Tidak boleh menggunakan minyak wangi atau mengandung unsur parfum atau minyak wangi ketika sedang ihram. Qala wala tantaqi bil mar'atul muhrimah. Adapun perempuan yang sedang ihram tidak boleh menggunakan niqab. La tantaqib. Tidak menggunakan niqab. Barakallahu fikum. An-niqab cadar yang ditempelkan. Apa ya? Bukan tasya dengan perempuan. Saya kasih contoh aja. Ada cadar tempel. Tak pernah ngerti ya? Nah, yang direkatkan di muka dia. Direkatkan sehingga kelihatan matanya. Yang tempel. Ini namanya niqab. Paham ya? Enggak boleh pakai ini. Barakallahu fikum. Qala wala talbudul qufazain. Dan juga tidak boleh mengenakan qufazain. Qufaz itu sarung tangan. Namanya itu sarung tangan namanya ya. Yang menutupi tangannya itu loh. Yang menutupi tangannya dan telapak tangannya. Namanya sarung tangan ya, betul ya. Kaos tangan. Kaos sarung tangan. Kaos tangan. Kaki namanya kaos kaki. Kaos tangan. Kufazain itu kaos tangan. Tidak diperbolehkan menggunakan kaos tangan. Baik, barakallahu fikum. Di sini ada dua larangan untuk wanita yang sedang ihram. Yang pertama adalah tidak boleh menggunakan niqab. Cadar tempel. Adapun selain itu, yang bukan cara tempel, namanya kain burdah yang di hijabnya, di jilbabnya, maka diperbolehkan ketika khawatir fitnah. Jadi hukum asal untuk wanita-wanita yang sedang ihram haji atau umrah tidak menggunakan cadar, dia hanya menggunakan hijab panjang terbuka pada wajahnya. Ketika ada laki-laki yang lewat, maka dia menggunakan hijabnya, jilbabnya, nutupi wajahnya. Barakallahu fikum. Kondisi ini aman dari fitnah, maka terbuka wajahnya. Ketika dia khawatir dari fitnah, maka diperbolehkan menggunakan burdah. Biasanya kalau wanita yang menggunakan jilbab atau hijab, baik, itu ada beberapa lapis, 2 atau 3 lapis yang menutupi wajahnya. Ini nempel di bagian jilbabnya itu, sudah dijahit gitu. Biasanya tertutup semuanya. Barakallahu fikum. Kalau dia kepingin lihat, dibuka 1 atau dibuka 2, ini transparan, tapi tidak nampak wajah dia. Kelihatan. Dipahami gini? Kalau dia buka begini, nampak wajahnya. Biasanya, ada burdanya, ada niqabnya. Itu perempuan. Niqabnya, kalau dipasang, ya dipasang, nampak matanya doang. Tapi kalau dia dibuka niqabnya, dan dia turunkan burdanya, tidak kelihatan wajahnya. Ketika dia khawatir fitnah, maka diperbolehkan menurunkan burdahnya hakata. Dari atas diturunkan seperti ini. Transparan. Dia bisa lihat sekitar. Tapi tidak nampak wajahnya. Barakallahu fikum. Yang tidak boleh niqab. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan kedua kaos tangan. Tidak dipakai. Cukup dia sembunyikan. Di balik kerudung besarnya itu. Disembunyikan hakata. Supaya tidak kelihatan. Paham ini? Barakallahu fikum. Adapun wanita menggunakan sebagaimana biasa, dia menggunakan pakaian sebagaimana biasa. Dia boleh menggunakan celana panjangnya, dan segala jubah panjangnya, lengkap sebagaimana biasa, dan dia niatkan ini sebagai pakaian ihram. Yang tidak boleh, niqab dan kaos tangan. Kaos kaki, semuanya diperbolehkan untuk perempuan. Barakallahu. Qala rahimahullahu ta'ala taba'ahu. Dikuatkan oleh Musa bin Uqbah, wa Ismail bin Ibrahim bin Uqbah, wa Juwairiyah bin Asma, wa Ibn Ishaq, Muhammad bin Ishaq, fin niqabi wal kufazain. Mereka semuanya menguatkan terkait dengan periwayatan tentang niqab, larangan menggunakan niqab, dan larangan menggunakan kufazain, kaos tangan. Wa qala Ubaidullah wala waras. Berkata Ubaidullah pada hadisnya, dan juga tidak boleh menggunakan waras, minyak wangi, parfum waras. Wa kana yaqul, dan dia mengatakan, la tantaqi bil muhrimatu. Perempuan yang ihram tidak menggunakan niqab, tidak boleh menggunakan niqab, tidak boleh berniqab. Wala talbasul qufazain, dan tidak boleh menggunakan kaos tangan. Wa qala Malik An-Nafi ibn Umar, la tanaqqa bil muhrimah. Janganlah perempuan yang ihram menggunakan niqab. Wa tabahu Lais ibn Abi Sulaim. Lais bin Abi Sulaim dhaif. Tetapi dia disebutkan di sini sebagai penguat saja, menguatkan Imam Malik dalam masalah ini. Intaha. Ini larangan-larangan ihram, namanya mahdhuratil ihram. Hal-hal yang dilarang untuk orang-orang yang sedang ihram. Ada larangan untuk kaum laki-laki secara khusus, ada larangan untuk wanita ihram secara khusus, ada yang larangan secara umum. Barakallahu fikum. Nah, kalau mau dirinci cukup panjang, ada larangan-larangan yang kalau dilanggar batal ihramnya, batal ihramnya. Itu cuma satu, berhubungan intim dengan pasangan. Ada larangan-larangan yang bila dilanggar maka mengurangi pahala manasiknya, tapi enggak membatalkannya. Intinya ada yang bahas sekarang ini masalah parfum. Masalah parfum itu minyak wangi, disepakati oleh para ulama, laki-laki atau perempuan yang sedang ihram tidak boleh menggunakan segala sesuatu yang mengandung unsur parfum atau minyak wangi. Barakallahu fikum. Sama saja. Satu lagi, qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Jarir an Mansur. Jarir bin Abdul Hamid Mansur ibn al-Mu'tamir an al-Hakam bin Usbah an Sa'id bin Jubair ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibn Abbas semoga Allah meridainya berkata, waqasat birajulin muhrimin naqatuhu faqatalathu. Waqasat itu maknanya menginjak seseorang dengan kakinya. Jadi ada sesel laki-laki yang sedang ihram diinjak oleh ontanya, naka oleh ontanya dengan kakinya. Jadi dia terjatuh dari ontanya, qadarullah diinjak sama ontanya tadi. Diinjak pas kena kepalanya. Mati dia. Faqatalathu, maka onta itu membunuh dia. Fa'udhiya bihi Rasulullah SAW. Maka dia pun didatangkan kepada Rasulullah SAW. Faqala maqar bersabda igsiluhu, mandikan jenazahnya, wa kafinuhu, kafani dia, wa la tughattu ra'sahu, Jangan kamu tutupi kepalanya. Wala tuqarribu tiba, wala tuqarribu tiba. Dan jangan dekatkan dia dengan parfum, dengan minyak wangi. Disebutkan dalam lafaz yang lain, wala tuhannituhu. Wala tuhannituhu. Kamu jangan kasih dia hanuf. Hanuf itu minyak wangi untuk jenazah. Ya, parfum, parfum yang disiapkan untuk jenazah. Jangan dikasih parfum. Fa innahu yub'atsu yuhil. Sebab dia nanti dibangkitkan dalam keadaan berihlal. Disebutkan dalam lafaz yang lain, fa innahu yub'atsu mulabbiya. Dia dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Di hari kiamat nanti dibangkitkan dari kuburnya sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Intah. Ini hadis masih berkaitan dengan masalah minyak wangi. Tegas menunjukkan orang yang sedang ihram meskipun dia mati, meskipun dia wafat ketika ihramnya, tetap jenazahnya tidak boleh dikasih minyak wangi. Dalam ya, atau bersyahid. Jenazahnya tetap tidak boleh dikasih minyak wangi. Baik minyak wangi khusus untuk jenazah atau minyak wangi yang lain. La tuhannituh, la tuqarribuhu tiba. Nas yang jelas barakallahu fikum. Sehingga parfum atau minyak wangi ini tidak boleh bagi orang yang ihram, baik masih hidup atau telah mati. Apa hikmahnya? Dijelaskan oleh para ulama, dikarenakan kondisi orang yang ihram as'asha akbar. Orangnya ini berdebu kusut masai. Ya, berdebu kusut masai. Fa'inal muhrib ash'ata akbar. Itulah kondisi di mana dia betul-betul sangat dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Dan dikabulkan doa-doanya. Sehingga yang namanya parfum-parfum dan segala macam ditiadakan. Demikian mereka menyebutkannya. Difahami ya? Ini terkait dengan masalah parfum. Lalu hadis yang kedua tadi menjelaskan tentang bagaimana yang kita lakukan. Ya, bimbingan sunnah terkait dengan orang yang mati ketika ihram. Bagaimana cara perawatan jenazahnya. Yang pertama, mandikan. Tetap. Ya. Tapi ingat, jangan menggunakan minyak wangi. Yang kedua, kafani dia. Dikasih kain kafan. Kain kafannya jangan dikasih minyak wangi. Barakallahu. Yang kedua, ketika mengkafani dia, jangan tutupi kepalanya. La tughtu ra'sah. Jadi ketika memberikan kain kafan, kalau jenazah yang lain semuanya ketutup, untuk yang mati dalam keadaan ihram, ketika dikasih kain kafan, kepalanya masih kelihatan. Dipahami ya? Jadi kain kafannya hanya menutupi bagian badan, nampak kepalanya. Sebagaimana dia menggunakan baju ihram, kepalanya kelihatan. Dipahami ya? Dan jangan dikasih minyak wangi apapun. Sebab dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan talbiyah. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Cukup. Barakallahu fikum. Kalau mau menghafal dua, hafalkan hadis Ibn Abbas tentang tazwijul muhrim, dan Ibn Abbas tentang orang yang terburu diinjak oleh untanya. Yang ingin menghafal satu hadis, hadisnya Abdullah bin Umar yang sedang itu. Yang satu menghafal Abdullah bin Umar ya. La talbasu kada wala kada wala kada wala kada. Yang dua hadis Ibn Abbas di atas. Kalau cuma satu Ibn Abbas saja tidak boleh. Harus yang Ibn Umar. Ya, pilih salah satunya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin.